إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, Muharram Mubarak ini kita mulai ya, majelis yang pertama pada tahun ajaran 2016-2017. Walaupun tadi ada konfirmasi mendadak ya, tadinya di Masjid Kadipuro ya. Gak apa-apa, insyaallah. Para ikhwah sekalian, rahimani wa rahmatullah. Sebagaimana apa yang telah dijadwalkan oleh pihak panitia ma'had, bahwasanya hari ini hari Ahad, kita memulai muqarrar yang baru untuk tahun ajaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan keistiqomahan pada kita dalam membahas materi hadis yang akan kita bahas pada sepekan sekali ini insyaallah. Para ikhwah sekalian, kitab yang kita bawa ini adalah yang berjudul kitab Fathul Qawi, Fathul Qawi Al-Matin Bi Syarhil Arba'i Wa Tartibatil Khamsin. Fathul Qawi Al-Matin Bi Syarhil Arba'i Wa Tartibatil Khamsin. Ini adalah salah satu kitab ya, yang ditulis oleh ulama zaman sekarang yang masih hidup. Sedikit saya menceritakan kitab ini agar kita punya gambaran apa yang ada dalam kitab ini. Fathul Qawi, Fathul Qawi Al-Matin, ini adalah pembuka kuat Al-Matin yang sangat kuat di syarah Al-Arba'in wa Tatimatul Khamsin, pada syarah Al-Arba'in dan kesempurnaan sampai 50. Ini adalah judul yang dibikin oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar. Ini adalah ulama sekarang yang umurnya sudah mencapai 80-an, sudah tua sekali ya, pernah menjabat menjadi wakil rektor di Jamiah Islamiyah ketika Syekh bin Baz itu masih menjadi rektor. Ketika Syekh bin Baz diangkat menjadi ketua kibar hay'ah ulama Saudi, beliau diangkat menjadi rektor dan masih ngajar di Jamiah Islamiyah di kuliah Fakultas Syariah. Ini teman-teman yang di Jamiah Islamiyah, para asatidzah yang kuliah di sana masih diajar oleh beliau, dan beliau mempunyai majelis di Masjid Nabawi kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan beliau sangat, insyaallah, ulama yang sangat apa namanya, tawadhu dan terkenal menjadi salah satu rujukan ulama hadis ataupun guru-guru besar di Jamiah Islamiyah. Syekh Abdul Muhsin ini begitu banyak mengarang kitab, di antaranya adalah kitab yang kita baca nanti insyaallah. Yang terkenal yang sering ke Indonesia putranya yang menjadi seorang ulama juga adalah Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak bin Abdul Mohsin Muhammad Al-Badri dan putranya. Nah, ini beliau mengarang Fathul Qawi Al-Matin ini. Ya, kita tahu di sini bahwa syarah Arba'in Nawawi. Ya, kita lihat di mukadimahnya bahwasanya ini adalah kitab syarah Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ya, Nawawi Asy-Syafi'i yang terkenal. Kalau di Indonesia mazhab Syafi'i, ya insyaallah semuanya tahu kitab Arba'in Nawawi. Ya. Menjadi rujukan hafalan matan hadis Arba'in Nawawi, 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Akan tapi setelah Al-Imam Nawawi ada Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ibnu Rajab Al-Hanbali mensyarah atau menyempurnakan kitab Arba'in ini menjadi 50 hadis. Yang tadinya ditulis oleh Imam An-Nawawi cuma 42 hadis. Jadi kata Arba'in ini bukan 40 gitu ya, tapi membagil azlat keumumannya. Ternyata yang ditulis oleh Imam An-Nawawi adalah 42 hadis. Kemudian setelahnya Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, Rajab Al-Hanbali menyempurnakan kitabnya Al-Imam An-Nawawi ini menjadi 50 hadis. Ditambah berarti berapa hadis? 8 hadis. Ya. Nah, Imam Ibnu Rajab sendiri selain menambah 8 hadis daripada kitabnya Imam An-Nawawi, tentunya untuk kesempurnaan, ya. Karena dalam kitab ini terdapat kaidah-kaidah agama yang mendasar. Mendasar, baik dari bab akidah, bab adab, bab fikih, bab muamalah. Kaidahnya ada semua dalam hadis-hadis Arba'in Nawawi. Ada semua. Ya, kaidah dasar, ya. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali sendiri beliau mensyarah artinya memberikan penjelasan dalam kitab tersebut. Setelah tambah 8 dari kitabnya Al-Imam An-Nawawi, beliau mensyarah, yang syarahnya memang sangat monumental, terkenal. Di maktabah Indonesia itu di mana-mana ada, yaitu dengan syarah, ya, apa namanya, syarahnya Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, Jami'ul Ulum wal Hikam ini semua apa namanya organisasi ormas di Indonesia itu semuanya insyaallah punya kitabnya, baik NU, baik Muhammadiyah, baik Persib. Biasanya ini adalah sebagai jaminan untuk wanita sudah berujukan. Ini adalah syarah Arba'in An-Nawawi yang disempurnakan menjadi 50 hadis. Ya, 50 hadis. Ya, jadi dalam hadis ini, walaupun syarah Arba'in An-Nawawi, tapi Syekh Abdul Mohsin Muhammad ini mensyarah yang sudah disempurnakan hadis-hadisnya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menjadi 50 hadis. Makanya di sini disebutkan Fathul Qawi Al-Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimatul Khamsin. Fathul Qawi Al-Matin, syarah Arba'in yang disempurnakan 50 menjadi 50 hadis. Ya, ini sedikit tentang kitab ini. Ini kitab termasuk mu'asir, kitab zaman sekarang yang ditulis oleh Syekh Abdul Mohsin Muhammad Al-Anad Al-Badr. Para ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya. Kembali lagi, mudah-mudahan untuk bisa bahasa Arab semua, ya. Ya, karena kalau tidak nanti saya kenakan poin-poinnya itu, ya. Kalau kita baca satu-satu berlembar dikte itu namanya pelajaran mutolaah, belajar membaca. Insya Allah itu masuk dalam kategori belajar bahasa. Tapi di sini mungkin nanti saya sedikit akan baca apa poin-poin dari kitab ini, ya. Yang kita cukupkan atau sedikit kalau perlunya ada tambahan nanti kita tambah dari sumber-sumber yang lain. Baik. Kitab Arba'in Nawawi ini sebagaimana apa yang disebutkan oleh mukaddimah penulis ini, awal lembar utama itu bismillahirrahmanirrahim, itu adalah mukaddimahnya Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin Al-Arabi, walaupun aslinya Arba'in Nawawi, Al-Imam Nawawi sendiri menyampaikan mukaddimahnya, tapi tidak di sini tidak dicantumkan, ya. Tidak dicantumkan. Makanya mungkin di sini karena ini kitab PDF, PDF-nya hanya salah satu halaman 83, mungkin halaman-halaman semuanya, halaman sebelumnya kemungkinan gitu ya. Itu adalah biasanya ada mukaddimah daripada pendahulu-pendahulu kitab ini. Tetapi di sini dimulai dari mukaddimahnya siapa? Syekh Abdul Muhsin Al-Arba'in. Syekh Abdul Muhsin Al-Arba'in di sini tidak menyampaikan panjang lebar dalam mukaddimahnya, cuman ada beberapa tandihat yang beliau sampaikan, tentunya seputar kitab Arba'in ini, ya seperti saya sampaikan tadi, Arba'in dari An-Nawawi tambahan 8 dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Tetapi di sini Syekh itu mengambil matannya saja. Ya, adapun syarah dari Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, yaitu kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Ulum wal Hikam itu hanya diambil beberapa kaulnya saja. Karena kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu tebal. Ada kalau enggak salah ada penerbit yang menjadikan 4 jilid. Ya, ada yang 2 jilid juga. Beliau mengambil tambahan daripada Ibnu Rajab Al-Hanbali menjadi 50 hadis, kemudian beliau syarah sendiri, jelaskan sendiri dengan mengambil perkataan para ulama dari yang lainnya juga, dari perkataan ulama yang lainnya juga. Nanti kita lihat insyaallah bagaimana ungkapan-ungkapan beliau, bahkan tidak sedikit terkadang beliau mengambil daripada ulama mu'asyir juga, ya, ulama zaman sekarang juga. Di antara yang beliau sampaikan dalam Muhammad mukaddimahnya adalah yang perlu diketahui, ya. Ketika dia mengomentari mukaddimahnya Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi salah satu, ya, biasa para ulama kalau mau menulis hadis itu ada mukaddimahnya mengomentari apa yang mau dia tulis. Di antaranya adalah salah satu hadis yang menjadi pendorong Al-Imam An-Nawawi mengapa membuat atau mengumpulkan hadis yang inti dalam syariat Islam jadi 40 adalah hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat yang dhaif, ya, yang bunyinya man hafadha 40 haditsan, barang siapa yang menghafal 40 hadis. Ini riwayatnya sangat banyak sekali dengan redaksi yang berbeda-beda. An Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sayutmanu dukhul al jannah aw yub'atsu ma'al ulama. Ini yang menjadi motivasi Al-Imam An-Nawawi untuk menulis 40 hadis. Dan ini terkenal dalam buku di Maqdil. Setiap Arba'in Nawawi matannya itu ada buku di Maqdil membawakan hadis ini. Barang siapa yang menghafal 40 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dijamin masuk surga dan akan dibangkitkan dengan para ulama. Pada riwayat yang lain adalah yumatsu ma'azam rutil fuqaha wal ulama. Akan dibangkitkan bersama kebanyakan para ulama, fuqaha, ahli fikih dan para ulama. Ini salah satu yang mendorong Al-Imam An-Nawawi menulis 40 hadis. Walaupun sebelum Al-Imam Nawawi, kata Syekh juga bukan cuma Imam Nawawi saja yang mengumpulkan 40-an hadis, ya. Bukan Imam Nawawi saja, ada yang pertama adalah Ibn Mubarak, ada siapa? Ada para ulama sebelumnya sudah banyak, ya. ada Abdullah bin Mubarak, ada Abu Bakar Al-Baihaqi, ada dan yang lainnya. Akan tetapi fariqah rahimani wa rahimahumullah, hadis ini ya memang banyak jalannya. Tapi para ulama mengatakan bahwa sini hadis man hafadhu arba'ina hadisan itu adalah hadis seperti ini. Hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Bahkan Imam Ibn Tausi mengatakan sebagian walaupun riwayatnya banyak tidak bisa menguatkan satu di antara yang lainnya. Jadi kalau hadis dhaif itu kan ada dua. Ada hadis dhaif yang ya taqawwa ba'dahu ba'dahu, yang dhaifnya ringan, apabila digabungkan beberapa riwayat itu bisa menjadi kuat. Ya. Bisa menjadi kuat. Maka yang dhaifnya ringan digabung dengan dhaif ringan dikumpulkan menjadi satu menjadi kuat, itu namanya hadis hasan di wairi. Nanti di pelajaran mustalah ya. Ada juga hadis yang hasan ya, yang hasan kalau riwayatnya banyak digabungkan ya taqwa menjadi kuat, maka dia akan naik derajatnya menjadi sahih di wairihi. Sahih di wairi sahih karena yang lainnya. Jadi kalau di pelajaran mustalah berkembang. Nah, hadis man hafadhu arba'ina hadithan ini juga termasuk hadis yang di sana ada dhaif jiddan, sangat dhaif ya. Ada perawi yang sangat dhaif ya. Dan ini sepakat para ulama, maka tidak bisa walaupun riwayatnya banyak naik menjadi hadis hasan. Tetap dianggap hadis itu adalah hadis dhaif. Loh, bagaimana kok bahwa hadis dhaif? Ya, nanti penjelasannya. Yang jelas yang pertama, akan tetapi para ulama bukan apa namanya, bukan loh kok Imam Nawawi motivasinya dengan hadis dhaif? Bukan. Karena para ulama menilai 40 hadis yang ada dalam Arba'in Nawawi itu semuanya hadis sahih ya, isinya itu sahih, isinya sahih semua ya, isinya sahih semua, dan itu menjadi rujukan kaidah-kaidah secara umum dalam agama, sehingga para ulama menyatakan seandainya kita menghafal hadis-hadis yang 40-an ini, kita mempunyai motivasi yang lain, penguat dari dalil hadis yang lain selain hadis man hafadhu arba'ina man nabi arba'ina hadits an nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi ternyata dalil yang mendukung kita untuk mempelajari hadis ya, hadis walaupun tidak ditakdir secara 40 itu hadis yang lain banyak. Seperti hadis yang berbunyi nadarullahu an sami'a malak maqalati, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak keceriaan, kesenangan, kemuliaan pada orang yang mendengar hadisku ya. Kemudian kemudian dia menghafalnya dan menyampaikannya. Nah, ini salah satu pendukung ya. Seperti juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Liyabliyu syahid al-ghaib, agar yang menyaksikan itu bisa menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi ada motivasi lain, ada indikasi lain bahwasanya kita tidak mengapa menghafal sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah dan kita hafal. Ya, kita hafal dan kita sampaikan. Ya walaupun tidak ditakdir ataupun dibatasi 40 hadis. Karena demikian Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan untuk kesempurnaannya menjadi 50 hadis ditambah lagi 8 hadis. Ini kita masih membicarakan mukadimah Syekh. Ya. Yang selanjutnya Syekh ini mengatakan tentang ya. Kita ringkas saja enggak apa-apa ya. Nanti di murojaah di rumah. Saya juga mengatakan setiap hadis yang ada dalam kitab ini, wa kullu haditsin minha qaidah 'azimah min qawa'ididdin. Setiap hadis yang ada dalam Arba'in Nawawi ini terkandung kaidah yang mulia. Nah, ini masya Allah. Al-Imam An-Nawawi itu menghafal ribuan hadis. Ribuan hadis dan begitu faqih terhadap agama. Tapi dia, beliau ini bisa memudahkan kepada umatnya, pada murid-muridnya setelahnya, bagaimana cara memahami agama yang ajarannya hadis yang banyak sekali, yang mana ketika dia mengumpulkan hadis-hadis yang ada dalam 40 ini, maka mencakup kaidah seluruh ajaran dalam agama. Tajam sekali ya. Coba menginjil. Ada yang menemukan seperti itu ataupun dalam umat-umat sebelumnya? Inilah keunikan dan keajaiban agama Islam. Coba kalau umat sebelumnya, apakah ada hadis? Bahkan jangan-jangan dari kita seperti ini ya, kaidah secara umum. Ini ilmiah sekali. Enggak ada sampai sekarang sejarahnya. Riwayat An-Hawari qala an fulan an fulan an Musa alaihi salam. Makanya Imam Nawawi yang hafal ribuan hadis, paham akan agama, paham akan semua aspek daripada ajaran agama, bisa meringkasnya dan dari sana terkandung kaidah-kaidah yang mencakup semuanya, baik akidah, baik amal ma'ruf, baik ibadah, baik dan lain sebagainya. Ya. Yang mana Arba'in Nawawi, apa 40 hadis ini semuanya sahih ya, walaupun ada salah satu hadis yang diistilahkan para ulama, tapi yang saya adalah sahih, nanti hadis-hadis sekitar hadis 25. Dan beliau menyampaikan, tidak menyampaikan sanad karena untuk memudahkan. Yang terpenting beliau sampaikan adalah di sini yang saya garis bawahi, wa yanbaghi li kulli rahibin fil akhirati ay yu'arifa ta'at dzalika dzalika min kitabah. Ini pesan dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abadi Badar, bahwasanya hendaknya setiap thalibul ilmi yang baca kitab saya ini katanya rahibun fil akhirah. Dia mempunyai tarhib, mempunyai motivasi untuk akhirat. Ya, motivasi untuk akhirat ya. Yang mana ayo rafa'a adalah hadis di mastamar alaihi dan muhimmah. Yang mana untuk mempelajari hadis-hadis ini di sana yang terkandung beberapa hal yang penting. Wa tawaya alaihi min tanbi ala jami'i tawah. Ya, itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Abdar, sebagian saya sudah sampaikan, sudah ringkaskan ya. Adapun sebab tulisannya itu adalah Fathul Qawi Al-Matin ya, diantaranya adalah beliau mengatakan Al-Matin itu asma'un min asma'illah, sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya jadi itu kuat, yang sangat kuat ya, kuat. Jadi Fathul Qawi ya, Fathul Qawi ya, pembuka yang kuat dari yang maha kuat. Al-Matin, pembuka yang kuat dari yang maha kuat. Karena dengan mempelajari Arba'in Nawawi ini, kita mulai membuka cakrawala, mempelajari kaidah-kaidah dalam beragama. Kaidah-kaidah dalam beragama. Baik. Dan waktunya sampai jam 9. Ada Ustaz Farudin nanti. Baik, kita perincikan ya. Itu sebagian mukadimah yang terkandung dalam Syekh Al-Muhsin Lambat Al-Badah. Al-Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawi ini memulai hadisnya dengan hadis yang pertama, yaitu yang masyhur sekali. Masyhur sekali, yaitu saya bacakan hadisnya. Ya, insyaallah ini sudah hafal semua. Yang belum hafal ya murojaah. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kita lihat nanti kita merenungi hadis ini akan kita semakin takjub dengan kesokinya Imam An-Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Kayaknya ini anak TPA pun semuanya hafal. Wa innama likulli imrin ma nawaa. Man kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Memangkan hijratuhu ila dunya yusibuha wimra'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma'ajar ilai. Sepotong hadis Al-Imam An-Nawawi menaruh hadis ini di awal-awal sebelum beliau mencantumkan hadis yang lain ya. Dan ini ada faedahnya. Saya artikan dulu. Hanya saja amalan itu bin niat, bergantung pada niatnya, dengan niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawaa. Dan hanya saja bagi setiap manusia itu tergantung apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan siapa yang hijrahnya hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah, hasilnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Fa man kanat hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atin yamkiruha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Karena siapa yang hijrahnya, di sini kenapa dengan hijrah, bisa diartikan dengan tujuannya, lidunya, untuk dunia, yusibuha, yang dia dapatkan atau yang dia cari ya, yang dia dapatkannya, awi meratin yamiha, atau untuk perempuan yang dia nikahinya, fahijratuhu ilama hajaru ilaih, maka hijrahnya, tujuannya yang dia dapatkan, ilama hajaru ilaih, terhadap apa yang dia tujukan. Ya. Kalau kita melihat di dalam syarah Syekh Abdul Muhsin Al-Badr ini, beliau menyampaikan ada 9 poin ya, yang dinomori sama beliau. Yang dinomori sama beliau. Di antaranya adalah yang pertama tentang riwayat hadis. Yang kedua tentang pentingnya hadis ini. Yang ketiga tentang masalah kedudukan hadis ini. Ya. Yang keempat masalah 4, 5, 6, 7, 8 itu syarah hadis, penjelasan hadis ya, ada nomornya di situ kok. Penjelasan hadis. Terus yang 9 beliau baru mengungkapkan faedah hadis. Faedah hadis dulu waktu saya belajar awal-awal di sini, guru saya membacakan satu persatu, diartikan, dipahami maksudnya apa, enak sekali. Tapi kalau kayak gini satu ini biar 5 tahun selesai. Ya, ya itulah. Yang namanya mencari ilmu itu waktunya panjang. Al-Imam Syafi'i mengatakan apa? Lantana lana ilma illa bisita. Zaka'un wa khirsun wa jtihadun wa bulhudun wa tulu zamani apa? Wa irsyadun ustadin wa tulu zamani. Cerdasan yang dua, sungguh-sungguh khirs modal, ada bimbingan ustad, yang terakhir waktunya panjang. Memang kalau kita belajar bahasa Arab, saya nggak tahu ya, latar belakangnya mudah-mudahan sudah tahu bahasa Arab semua ya, soalnya ya. Ada materi bahasa Arab kan ya? Ada ya. Baik. Al-Imam An-Nawawi ya. Kita banyak merujuk Arba'in ini pada Imam An-Nawawi karena ini matan beliau yang beliau mengumpulkan, yang mempunyai ide untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sangat bisa memunculkan semua faedah dalam agama ini, dalam beliau terkenal sekali. Al-Imam Nawawi memulai kitabnya dengan hadis innamal amalu binniyat. Ya, innamal amalu binniyat. Saya ringkas, saya tidak. Di sini diterangkan bahwasanya yang pertama adalah, kalau kita menerangkan semuanya banyak sekali. Yang pertama tentang riwayat. Hadis innamal amalu binniyat ini adalah yang jelas hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Walaupun gharib. Hadis sahih kok gharib ternyata. Ya nanti kalau diterangkan masalah-masalah yang namanya hadis gharib itu ada sebagian memang para ulama-ulama mengatakan ada hadisun gharibun. Ini adalah hadis gharib, biasanya ada yang mengatakan ini adalah hadis dhaif. Tapi tidak semua hadis dhaif itu tidak semua hadis gharib itu dhaif, tapi al-ghalabnya banyak yang dhaif. Kenapa dikatakan gharib? Gharib itu artinya apa ya? Asing. Atau dalam istilah bahasa itu asing. Tapi pada akhirnya dalam hadis itu bukan seperti itu. Dalam ilmu mustalah itu gharib ya, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu periwayat. Kalau belajar mustalah apalah ya, seperti itu. Artinya di sini bukan hadis, kalaupun mengatakan hadis. Jadi dikatakan satu periwayat kenapa? Karena hadis ini sumbernya dari satu sahabat yaitu Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Semua sahabat yang lain tetap meriwayatkan dari beliau. Tidak ada sahabat lain yang langsung meriwayatkan dari Nabi. Makanya dikatakan Bukhari itu karena satu. Ya, karena nanti pembagiannya hadis yang diriwayatkan dari dua orang itu namanya aziz. Kalau dari tiga orang tapi belum nyampe banyak orang itu ada masyhur. Kalau sudah banyak itu namanya ada mutawatir. Ya, tiga orang masyhur, saya ringkas, dua orang aziz. Tapi ketiganya ini bisa dhaif, bisa sahih. Bisa dhaif, bisa sahih, tergantung kita melihat bagaimana sanad yang ada di dalam ini. Sepintas saja tentang bukan dalam hadis. Ya. Walaupun hadis ini gharib, ya, mengatakan contoh hadis gharib apa? Innamal amalu binniyat. Dan Imam Nawawi ini mencantumkan ini ta'asiyan minal ulama min qablahu. Dia mengikuti gayanya ulama sebelumnya. Contoh, Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Bukhari mengawali hadis ini yaitu di awal. Di awal-awal pembahasan. Innamal amalu binniyat. Ya. Yang di awal-awal kitab, salah satu kitabnya ya. Makanya pentingnya hadis ini ya. Beliau Imam Bukhari membukanya sahihnya dengan demikian. Ya. Begitu juga ulama yang lain, Abdul Ghani Al-Maqdisi, juga Suyuti, juga Nawawi dalam kitabnya Majmu' juga seperti ini. Selalu hadis ini menjadi andalan awal penulisan kitab. Ya. Lalu karena ini berkaitan dengan niat. Dan ini faedahnya buat kita adalah diantaranya kita sebagai talabul ilmi pun seakan-akan ketika kita membaca kitab ini yang pertama diperingati oleh penulis adalah masalah apa? Masalah niat. Masalah niat kita. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan hadal hadis dakhilun fi sab'ina baban min al-fiqh. Hadis ini bisa masuk ke 70 bab daripada bab fiqh. Ya. Karena semuanya itu amalan-amalan itu intinya adalah merujuk pada niatnya. Bisa terkabulnya amalan itu, bisa sahihnya amalan itu, semuanya kembali kepada bagaimana niat kita. Maka Imam An-Nawawi ya, di antara faedah yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwasanya ketika kita membaca awal sebelum kita mempelajari daripada pokok-pokok agama nanti selanjutnya, beliau apa namanya memulai kita niat ini atau hadis niat innamal amalu binniyat, sebenarnya amal sholat dalam mengingatkan kita ketika kita mau belajar di awal-awal ini bukan yang lainnya tapi agar meluruskan niat. mengingatkan yang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari awal-awal ini kita berusaha mencetak amalan ini, bagaimana amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim kita nanti, belajar kita nanti ke depan. Jangan sia-sia. Intinya mengingatkan agar kita niatnya lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diingatkannya hadis ini. Ya. Lalu yang selanjutnya, bahwasanya para ulama mengatakan hadis innamal a'malu binniyat ini, insyaallah artinya sudah tahu semuanya, merupakan ya kebanyakan para ulama mengatakan sepertiga bagian daripada bagian ilmu agama. Sepertiga bagian daripada ajaran Islam. 2/3 lain atau yang lainnya, ya ini baru sepertiga. Sepertiga ajaran agama Islam itu diambil daripada hadis innamal a'malu binniyat. Nanti ada sepertiga yang lainnya dengan hadis yang lain, sepertiga yang lainnya dengan hadis yang lain dengan tafsiran para ulama sendiri-sendiri. Contoh, Al-Imam Syafi'i mengatakan hadal hadis min suluhuddin, ya, yadkhulu hadal hadis suluhul ilmi, sepertiga ilmu. Tafsir beliau sepertiga ilmu, yang nanti sisanya ada semua dalam poin awal ini. Kenapa dikatakan sepertiga ilmu? Karena agama ini, amalan itu terbangun daripada yang pertama niatnya dengan benar, yang kedua amalannya apa namanya ada contohnya. Ini dua syarat, niatnya benar, amalannya ada contohnya, yang ketiga berkaitan dengan halal dan haram. Makanya yang berkaitan dengan niat yang pertama ini tafsiran Imam Nawawi, Imam Syafi'i, ya. Kenapa dikatakan hadal hadis tsulutsul ilm? Yang pertama niat. Ya. Makanya ini berkaitan dengan niat penting sekali. Yang sepertiga lainnya adalah masalah diterima atau tidaknya amalan tersebut. Yang mana dikatakan sepertiga yang selanjutnya adalah hadis Aisyah, man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini sepertiga lagi. Barang siapa yang beramal, ya, beramal dengan perkara yang tidak ada contohnya dariku, maka dia tertolong. Walaupun niatnya baik tadi sudah, tapi amalannya tidak ada contohnya, kata Aisyah, kata Rasulullah yang mengatakan oleh hadis Aisyah ini tertolong. Makanya ini sepertiga penyempurnya lagi. Ya. Sepertiga yang selanjutnya yaitu hadis innal halala bayyinun wa innal haroma bayyinun. Nanti di sini akan kita terangkan. Yaitu hadis yang menerangkan sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustasyar. Di antaranya adalah perkara-perkara yang mutasyabih, yang sama. Seperti sudah datang. Ya. Jadi itu. Ini tafsir Imam Syafi'i. Tiga, sepertiganya pertama adalah innamal a'malu binniyat. Sepertiga yang kedua adalah menamilah amalan dari sehari yang menonton berwarujud. Sepertiga yang keduanya adalah inat halal bayinun wa inat haroma bayinun. Seandainya tiga dasar landasan hadis ini di kita amalkan semua, sempurnalah kita mengamalkan agama Islam. Sempurnalah perunjukan ilmu. Karena ilmu bersumber dari ini. Ilmu kita belajar agama adalah kita niatnya biar lurus, kita biar amalnya benar. Yang ketiga adalah biar kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, dan mana yang syubhat. Ini tafsiran Al-Imam Asy-Syafi'i, berbeda dengan Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi berbeda lagi sudut pandangnya cara tafsirannya, walaupun ini semuanya baik. Kalau Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa kenapa dikatakan sulusul ilm, ya, niat ini sulusul ilm karena apa? Amalan itu ada tiga. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan atau jawari. Dan niat innamal a'malu binniyat ini berbicara tentang apa? amalan anggota apa hati. Adapun seperti yang lainnya nanti akan berbicara masalah bagaimana amalan di lisan. Nanti yang lainnya akan berbicara masalah amalan anggota badan. Ini yang ditafsirkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, ya. Jadi masing-masing mempunyai tafsir-tafsir tentang bahwasanya innamal a'malu binniyatin. Hadis innamal a'malu binniyatin adalah tsulutsul ilmi, sepertiga daripada ilmu, karena demikian. Walaupun beberapa lain banyak yang menyampaikan bahwasanya ada beberapa tafsiran dari yang tsulutsul ilmi, ada rubul ilmi dan lain sebagainya, tapi yang paling masyhur adalah tsulutsul ilmi. Kita belum masuk pada pembahasan syarah hadis ya. Ini baru mukadimah ahamiyatul hadis. Besok pagi sudah datang, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang depan, insya Allah. Tidak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Ya, ya kalau ingin tamat ya, kayak Imam Ali di Madinah, bertahun-tahun baca kitab. Saya lebih cenderung pelan tapi paham daripada, ya bagus kalau cepat tapi paham gitu. Ya. Tapi saya mending ilmiah sedikit, tapi bisa dipahami, nanti kita lanjutkan lagi, Insya Allah pada pertemuan depan nanti kita akan membaca syuruhul hadal hadis, syarah hadis ini insya Allah daripada lima. Yang mana banyak sekali faedah-faedah, ya faedah-faedah daripada terutama di awal-awal hadis ini, di awal-awal hadis ini insya Allah ta'ala. Karena syafar ini sudah datang, kita cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Insya Allah nanti kita pada pertemuan depan bisa lebih tepat waktu dan bisa memanfaatkan waktu, karena kita tadi mulai dari 8:30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.